meneng kok cek lekep nek perlu ya aja ketara. Begitu masuk pintu ditutup rapet jebret, jangan sampai kelihatan dari luar, bahkan orang ada kancingnya lho dicengkali nganggo sikil. Aku tahu soalnya ini. Nah, pas ada WC umum ada orang ada kancingnya liane wis bek ana wonge kabeh, satu-satunya sing kosong kuwi ya. Wis kadung kebelet. Ya mlebu ning ora ana kancinge. Ya karo nyekeli. Aja sampe ketok wong. Ora usah mbayangke kowe. Kok iso mbayangke? Loh. Dan amal itu jangan sampai kelihatan orang. Begitu posisi sudah siap ndoprok agar tidak kedengaran orang. Kerannya dibuka, seret. Banyune kan banter, kocok, kocok, kocok, kocok, kocok, kocok, kocok, kocok. Tadi aman, nggak terdengar bunyi pret, kocok, kocok, kocok, pret, kocok, kocok, kocok. Aman. Jangan sampai amal itu kedengaran orang. Siapa ngomong pengalaman? Makasih. Meskipun metune alot. Soalnya baru mangan jambu kelutuk entah sak pirang-pirang. Kan alot toh biasanya. Ditahan sedapat mungkin agar tidak bersuara. Ngedene sak usaha sak empet-empet. Masa ana sing bungak-bungak. Waduh. Metune alot. Aku ngeden balak-balik ora metu-metu. Gak. Aja sampai kedengaran orang. Walaupun situasinya enggak nyaman lah, pesing. Ya ora kok bungok-bungok, wah jentike pesing. Enggak medongkrong karo dinikmati. Omane bapak-bapak sing doyan udut. Heh medongkrong karo leh nyedot. Udut aroma uyuh. Begitu selesai, cawi bersih keluar. Tetap dijaga kerahasiaannya dan tidak diceritakan ke sembarang orang. Oh no, ngerampung menunggu di kandak-kandak ke. Bro, aku mang metu 14 bro. Sing 11 doho melantong-melantong. Sing telu merengkel-merengkel ini bro. Yung sampel meneh. Eh. Lalu terus. Mungkin ngerti aku diparani bujuku gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, terus melebu wong nek ikhlas niku luwih seneng nyimpen apike ngluwihi leh nyimpen eleke. Modelmu kok koyo ora paham ngono ta. Luwih banget leh nyimpen apike ngluwihi leh nyimpen eleke. Sedaya tiang lah nggak ada elek, sedaya tiang berusaha eleke disimpen aja sampe ketok wong, aja sampe ngerti wong lah ngoten nggih. Sapa sing ora duwe elek? Kabeh wong ya duwe elek. Wong ustaz ya sik duwe elek. Wong kiai ya eleke ya. Sapa muni akeh? Tak dongomi lambemu. Eneng ngono lho Bu diakeh-akeh. Yo api, yo eneng. Sampeyan orang ngerti. Sing ngerti elek kula yo bojo kula. Mangkane kula nek kon ceramah nang ngarepe bojo kula ya ngeten iki, salah tingkah ngeten iki. Saiki wonge meneng ae, lha nek engko pas ketemu aku sing mbok omong nemeng apa? Pret. Wis ora tak teruske ning wonge. Coba ngomong teras terus. Eh. Kabeh wong yo duwe elek. Mila kabeh wong yo kepengin eleke disimpen. Lho nek wong ikhlas kuwi. Leh nyimpen apike iki luwe nemen, luwe banget tinimbang leh nyimpen elek. Mulane aku pesen sak estu, Bu. Sampe nek tau apik model apa ae disimpen sing rapet, nggih? Ben tetep apik. Apik niku tetep apik yen disimpen rapet-rapet. Apik kok diketok-ketokke malah ora sida. tabel ini sampean niku nate nglakoni apik model apa wae aja nganti diketok-ketokke mundak kasih do apik mundak malah dadi elek supaya tetep apik simpen sing rapet mergo barang apik niku tetep apik selagine disimpen rapet apik kok diketok-ketokke malah dadi elek nyen pangapunten. Nek wong wedokan duwe barang sing apik, nemplek nang gone dodo iki wae tenan, akurat dan berimbang. Apik. Iku tetep apik selagine disimpen rapet ten mriku dan dilindungi badan hukum yang disingkat BH. coba ketok-ketokke. Delene batuk ngene, gandul-gandul. Malah jadi elek. Pokoknya apik nih diketok kita kui jadi elek. Wong apik kui tanduran. Apik kui tanduran. Nah, tanduran sing apik kui tanduran sing dipendem ora diketok ke. Bibit tanduran pendem. Ojo diketok ke. Gula tukul berkembang jadi gede. Ngono. Bibit tanduran kok diketok ke. Digandul non yang dur digantung. Ora tuwo. Gimana pak Mutan? Tanduran kok digegem. Diketok ke dicengkiweng. Tambah ora sida. Ambe. Paham karepmu ora paham karepmu. Pokoke pesen kula ngoten. Saman tau api kaya apa? Supaya tetep api, ora usah nganggo diketok-ketokke, malah dadi elek, Bu, terutama karo bojo. Saman tau api kaya apa karo bojo, ora usah diketok-ketokke nang arepe bojo. Nggarai ora sida api. Ben dirasakno karo bojomu. Atau wong wedok ora kuat kon ngono. Yo jasane yo akeh, nggone rumah tangga iki kaapikane yo akeh, amale yo akeh, tapi ora kuat ngempet. Diomong-omongke nyang bojone, karepe bojone ben tambah sayang, ben tambah perhatian. Kecelik sampean. Kliru ngono. Nang sing lanang lungguh nang riwari ben ngarepe, ngene iki apa kaya wong wedok. Wong lanang ngerti apa? Apa nek ora wong wedok ya ora ngira dunung. Wong lanang iki sakarepe dhewe. Pakaian kotor ya wong wedok, anak rewel ya wong wedok, wong lanang ngerti apa? Karepe sing lanang ben tambah sayang. Sing lanang ya terus dremengo terus. Terus ke nek suwek lambemu. Terus ke lambemu dremeng. Ora betak karo aku nang ngomong. Parwane iki ana sing daftar ya, Mas. Iso ku yo mek ngene iki, Mas. Kamane lu ndek bojo aku paling ya payah Mas, aku gak iso bantu sampean. Wong lanang yang diomongi ngono ndrodok ati. Sabar Mas ya ndek bojo koyo aku gak iso bantu sampean. Sampean ya payah, wong lanang yo gak ya payah sampean. Aku yang mbet gawe sedina 8 jam, mulai tekan omah mangan bar mangan turu. Nek sampean iki 24 jam ora leren non stop nyambut gawe ini, mulai terbit matahari sampai terbenam mataku. Iya payah sampean ngono wong lanang wis sampean ngomongi ngono. Woi. Woi. Sampean iki jasane no anak yo gedhe, ora usah diketok-ketokno ben dirasakno karo anak sampean. Kuwi anakmu malah bekti karo sampean. Lah nek jasamu mbok ketok-ketokno nggone anak, yo kuwi sing garai anak wani karo sampean. Ana ibu lho karepe anake ben nurut, nang perjuangane nggone anak lho diketok-ketokno ambek mekekeh-mekekeh. Nak, jangan nakal-nakal. Wani karo ibu. Ibu ono perjuangane ra karuan lo nak. Mulai meteng kowe lo, meteng kowe ra cukup sedina rong dina. Sangang wulan lebih lo nak, abote ra karuan mendah-mendeh ora kena diselehno. Bapakmu yo ra tau gelem genteni. Bapakmu yo wis ngerti lek wong meteng abot ngono bahane sik ditambahi wae. Kuwi lagi meteng anggitmu ibu lek meteng ngono ku nang waras sehat ngono. Ya lara. Kowe nak, nak totoane nyowo ngono kok kowe wani karo ibu to nak. Nglairke kuwi totoane nyowo. Jerene anak, sing ngonten sapa? Aku ya ora tau pesen. Awake sampeyan dhewe to, Bu. Wong bapak wis enak-enak turu ya mbok gugah. Wong sampeyan yo ngerti nek bapak watake ngono. Dikukanya sampai yang dia kereker